pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Edisi hari ini 18 Mei 2021 bersama saya Ardiansyah. Sudarlun, kita awali berita pagi ini dari Langsa. Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE menyerukan masyarakat Kota Langsa mendoakan umat Muslim Palestina yang saat ini berjuang melawan penindasan Zionis Israel. Seruan ini disampaikan Wali Kota melalui surat himbauan tertanggal 17 Mei 2021. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh gesi atau kepala desa dan imam menasa atau imam desa dalam wilayah Kota Langsa. Dalam surat edaran ini, Wali Kota Usman Abdullah menghimbau seluruh masjid menasah, musala, surau, dayah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya membaca kunut nazilah pada setiap sholat fardu. Dengan harapan semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada saudara Muslim Palestina dari segala ancaman dan penindasan orang-orang Yahudi. Seperti yang diketahui Sudarlun, di penghujung Ramadan hingga memasuki Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah saat ini, umat Muslim di negara Palestina terus mengalami penindasan luar biasa oleh Zionis Yahudi. Penindasan dan intimidasi, larangan melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa sampai dengan pengeboman terhadap pemukim Muslim Palestina menyebabkan ratusan jiwa syahid termasuk anak-anak. Sementara itu, kantor berita Turki Anadolu Agency memberitakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza naik 198, kata Kementerian Kesehatan Palestina Senin kemarin. Sebuah pernyataan kementerian mengatakan bahwa korban termasuk 58 anak-anak dan 35 wanita. Menurut pernyataan tersebut, 1.300 orang juga terluka dalam serangan Israel di Gaza. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sudarlun, Direktur PAM of Bid Polda Aceh, Kombes Polisi Muji Edianto menegaskan sanksi putar balik di pos penyekatan Tamiang hingga kini masih diberlakukan. Bahkan dalam hitungan setengah hari, petugas pos penyekatan pada Senin 17 Mei 2021 mengarahkan 38 unit kendaraan untuk putar balik. Terhitung dari pukul 08 pagi hingga 12.30 waktu Indonesia Barat, sudah 38 kendaraan diarahkan putar balik. Tentu saja jumlah ini akan bertambah karena penyekatan dilakukan 24 jam. Muji menyatakan umumnya kendaraan yang diarahkan putar balik merupakan mobil pribadi baik yang akan masuk maupun keluar Aceh. Dalam pemeriksaan ini, para pengendara tidak mampu menunjukkan surat bebas COVID-19 dan surat keterangan perjalanan dinas. Ia berharap masyarakat mematuhi aturan dan tidak memaksa untuk melintas bila tidak ada keperluan yang cukup kuat. Pada kesempatan yang sama, pada regu 2 pos penyekatan Aceh Tamiang, Ibda Saprizal mengungkapkan puncak arus balik terjadi pada Minggu 17 Mei 2021. Namun menurutnya volume kendaraan yang melintas tetap tidak tinggi. Saprizal menambahkan kendaraan yang diberi sanksi putar balik merupakan masyarakat Sumatera Utara yang ingin mengunjungi objek wisata di Aceh Tamiang. Sudarlun, setelah dari Kuala Simpang, kali ini ada berita dari Singkil bersama laporan Dede Rosadi. Sebanyak 18 pasien positif terpapar coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Aceh Singkil telah melakukan isolasi mandiri di rumah lantaran tidak disertai gejala klinis. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Singkil, total jumlah warga yang terpapar COVID-19 mencapai 227 orang. Dari jumlah ini, 202 telah dinyatakan sembuh. Sebanyak 18 orang isolasi mandiri dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, grafik warga yang positif COVID-19 di Aceh Singkil masih terus meningkat. Kendati tidak ada lagi warga yang terpapar dirawat di rumah sakit. Pada 10 Mei lalu atau sebelum Idul Fitri, total keseluruhan yang terpapar mencapai 223 orang, naik 4 orang selama sepekan terakhir. Terkait hal ini, Satgas COVID-19 Singkil mengingatkan warga untuk patuh pada protokol kesehatan, mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali kebutuhan mendesak. Darlun dari Singkil, kali ini kita beralih ke Sinabang bersama laporan Sari Mulyasno. Banjir di Kabupaten Simelu meluas hingga melanda 6 kecamatan. Keenam kecamatan di Simelu yang dilanda banjir yakni Simelu Timur, Tepah Tengah, Tepah Barat, Simelu Tengah, Simelu Cut, dan Teluk Dalam. Kabid Rehab dan Rekon BPBD Simelu Muksin Hafiz yang dikonfirmasi menyebut bahwa pihak BPBD Simelu telah menyebar petugas ke lokasi banjir di sejumlah kecamatan. Selain banjir, sebut Muksin, juga terjadi tanah longsor di Kecamatan Teluk Dalam. Untuk saat ini lanjutnya, petugas dari BPBD masih mendata seluruh rumah yang terdampak. Secara terpisah, Camat Indra Gunawan Manap yang dikonfirmasi menyatakan untuk lokasi terparah banjir di wilayahnya yakni Desa Latiti dan Lamayan. Ia menyebut Muspika Simelu Tengah masih terus siaga memantau kondisi warga. Ia juga mengatakan untuk persiapan tenda darurat disiapkan sebagai lokasi dapur umum dan menampung warga yang rumahnya terendam banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah Simelu pada Senin 17 Mei 2021. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kawasan dilanda banjir seperti di Simelu Tengah, Kecamatan Simelu Timur, serta Tepah Tengah. Sementara itu, untuk kondisi jalan dari Sinabang menuju Bandara Lasikin, tepatnya di Desa Abail, luapan air menggenangi badan jalan dan menyulitkan kendaraan untuk melintas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, untuk informasi nasional ada kabar dari Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan random test COVID-19 dan mandatory check COVID-19 sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Random test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory check untuk perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa dan Jakarta yang diberlakukan mulai 15 Mei 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta mengatakan keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antar instansi pusat dan daerah. Sejak 15 Mei 2021 telah berlaku mandatory check COVID-19 atas dokumen rapid test PCR, swab test antigen dan genos di Pelabuhan Bakahuni untuk semua pelaku perjalanan sesuai SE 13/2021. Mandatory check COVID-19 diterapkan untuk arus balik dari wilayah Pulau Sumatera ke Jakarta melalui penyeberangan Bakahuni Merak dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung. Sedangkan penerapan random test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, di Yogyakarta dan Jawa Barat menuju Jakarta, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pengecekan random test COVID-19 dengan rapid test antigen ada di sekitar 21 titik pengecekan di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta dan terbagi dalam dua kelompok. Untuk jalan tol Trans Jawa yang dikelola Jasa Marga dari timur menuju Jakarta terdapat 18 lokasi yakni 13 lokasi di rest area jalan tol, 4 lokasi di pintu masuk tol utama, dan 1 lokasi di eks gerbang tol Cikarang Utama kilometer 31. Erlangga mengatakan informasi dari Kementerian Perhubungan sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur Lebaran. Semua gubernur di Sumatera dan Jawa diminta mengambil tindakan mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR, swab, tes antigen, genos setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari India merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri berita pagi kita untuk edisi hari ini. Darlun, polisi menjangkau penduduk desa di India Utara untuk menyelidiki penemuan mayat yang terkubur di kuburan pasir dangkal atau terdampar di tepi sungai Gangga. Temuan ini memicu spekulasi di media sosial bahwa mereka adalah mayat korban COVID-19 India yang secara brutal menghantam negeri itu 3 minggu terakhir. Polisi menggunakan pengeras suara dengan mikrofon portable dalam jeep dan perahu yang berkeliling di desa. Aparat meminta orang untuk tidak membuang mayat di sungai. Melansir AFP pada Minggu 16 Mei 2021, sebelumnya pada Jumat 14 Mei 2021, hujan menyingkap kain penutup jenazah yang terkubur seadanya di pasir dangkal di tepi sungai datar yang luas di Pragras, sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh. Para pejabat mengaku penguburan di tepi sungai telah terjadi selama beberapa dekade, namun banyaknya jasad yang tersingkap akhir pekan lalu ditambah bayang-bayang pandemi menimbulkan kekhawatiran akan praktik tersebut. Navnet Sehgal, juru bicara pemerintah negara bagian, membantah laporan media lokal bahwa lebih dari 1.000 mayat korban COVID telah ditemukan dari sungai dalam 2 minggu terakhir. Sementara itu, Ramesh Kumar Singh, anggota Bondu Mahal Samiti, sebuah organisasi filantropi yang membantu mengkremasi jenazah, mengatakan jumlah kematian sangat tinggi di daerah pedesaan. Orang-orang miskin telah membuang jenazah di sungai karena mahalnya biaya pelaksanaan upacara terakhir dan kekurangan kayu. Sementara itu, otoritas kesehatan India pekan lalu menemukan 71 mayat yang terdampar di tepi sungai Gangga di negara bagian Bihar yang berdekatan. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan mayat tetapi mengatakan mereka tidak dapat memastikan penyebab kematian karena pembusukan. Selusin mayat juga ditemukan pekan lalu terkubur di pasir di 2 lokasi di tepi sungai di distrik Unnao, 40 km atau 25 mil barat daya Lucknow, ibu kota negara bagian Uttar Pradesh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 18 Mei 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam. We'll be right back.